wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, apa tadi saya menyampaikan surat Toha, ya. Nah, ada yang menanyakan surat Toha berapa? Surat Toha atau surat Maryam? Tadi saya ada menyampaikan surat Toha. Surat Toha 109. Masalah apa tadi? Masalah syafaat. Ya, surat Toha ayat 109. Jazakallahu khairan untuk ide daurah kitab tauhidnya. Karena ana sudah menunggu sejak daurah kasubatnya. Barakallahu fikum, barak. Ya, laka. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semuanya untuk istiqamah di jalan Tafaqquhuddin. Memang semula rencana daurah Kitabut Tauhid pada liburan semester pendek tahun yang lalu. Namun qadarullah, kebanyakan panitianya mengambil KKN. Sehingga tidak bisa kalau dalam jumlah waktu yang lama. Kemudian rembuk punya rembuk yang lebih pendek waktunya. Disepakati kasus subhat. Tapi nampaknya panitia sekarang berazam untuk dijadikan pada semester pendek depan. Dan Juli kurang lebih. Dengan waktu minimal setengah bulan untuk memenuhi target 100 jam. Dan itu pun sudah bisa digambarkan betapa sempitnya waktu yang ada. Karena untuk membicarakan 67 bab, kalau masing-masing bab 1 jam itu termasuk sangat sempit. Namun kita upayakan untuk kemudian bisa terlaksana dengan selesai dan dengan juga memenuhi batasan yang minimal untuk sampainya pemahaman Kitabut Tauhid, semua kitab yang terbagus yang pernah berbicara tentang masalah tauhid, tentunya setelah kitab Allah dan sunnah Rasulnya, kitab-kitab setelah kitab Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Dan insyaallah bagi peserta yang baru mengenal dakwah ini, untuk yang berprestasi pada evaluasi besok, saya upayakan untuk ada hadiah Kitabut Tauhid. Insya Allah kita ujian hari Kamis dengan materi semua yang ada yang sudah di tangan kalian, Syarah Lumatul I'tiqad, itu dari awal sampai akhir pada buku yang sudah antum pegang. Kemudian untuk Arba'in Nawawiyah itu hadis pertama sampai hadis ke-20 dan hadis ke-25 sampai hadis ke-37. Karena kemungkinan yang 5 itu belum kita bicarakan karena baru dibicarakan hari Kamis sore dan Jumatnya, Kamisnya dan Jumatnya. Disampai detik-detik terakhir kita belajar. Itulah materi ujiannya. Soalnya tidak banyak. Insya Allah hanya 100 soal saja. A 50 soal. Lumatul I'tiqad 50 soal. Dan Arba'in Nawawiyah 50 soal. Bentuknya hanya pemahaman saja, maka ada dua model saja, yaitu benar salah atau menjodohkan. Sudah, jadi tidak ada IC, imam benar atau salah, imam menjodohkan. Tentunya dikhususkan untuk yang terdaftar sebagai peserta. Kalau mustami boleh ikut ngetes diri sejauh mana penangkapan selama pengikutan Daro ini. Namun tidak kemudian berhak mendapatkan hadiah seandainya dia mendapatkan apa prestasi. Walau alam panitia apa menyediakan hadiah apa nanti untuk antum semuanya, saya sendiri pun belum tahu. Kita lanjutkan. Pertanyaan kita tunda. Ikhwah fiddin asallallahu yakum. Beberapa permasalahan penting sudah beliau sampaikan. Mulai dari al-iman billah, iman kepada Allah Taala. Kemudian al-iman itu sendiri dan iman kepada takdir. Kemudian iman kepada hari akhirat. Karena dalam hal-hal tersebutlah banyak kaum muslimin menyelisih apa yang semestinya mereka harus yakini dari akidah yang benar. Maka sebagai wujud kasih sayang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah kepada umat ini untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar, maka beliau sampaikan apa yang semestinya harus yakini berdasarkan dalil-dalil yang sahih, baik dari kitab maupun as-sunnah maupun ijma salaf. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk kemudian mengimani apa yang telah beliau sampaikan yang dilengkapi dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian beliau menginjak permasalahan yang lainnya tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bagian dari iman kepada para rasul. Secara khusus iman kepada rasul yang telah Allah utus kepada umat terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping mengenal kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba kepada ajarannya, juga untuk mencintainya melebihi kecintaan kepada siapapun dari manusia ini. Dan demikianlah orang mukmin yang sebenarnya. Dia harus menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai, melebihi kecintaan kepada orang tuanya, anaknya, bahkan kecintaan kepada dirinya sendiri. Beliau sampaikan Muhammadun wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin la yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yasada bi nubuwwatihi. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, penghulu para rasul. Keimanan seorang hamba tidak beriman sehingga dia beriman tentang risalahnya dan tentang kenabiannya, tentang statusnya sebagai rasul dan statusnya sebagai nabi, sehingga dia bersaksi tentang kenabiannya. Wal yuqdu bainan nasi fil qiyam illa bi syafa'atihi, dan manusia pada hari kiamat tidak diputuskan, tidak diadili mereka kecuali setelah syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yadkhulul jannata ummatun illa bi ba'da dukhuli ummatihi, dan tidak ada seorang pun dari umat ini maupun umat yang mana saja masuk surga kecuali setelah masuknya surga umat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah masuknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahibul liwail hamdi wal maqam al mahmud, beliaulah pemilik bendera pujian dan kedudukan yang terpuji. Wal haud al maurud, dan telaga yang didatang untuk kemudian diambil minumnya, untuk kemudian mereka meminumnya. Wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum, beliau adalah imam para nabi dan khatib, juru bicara mereka. Wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaat mereka. Umatu khairul umam, umatnya adalah umat terbaik. Wa sabu khairu ashabil amya alaihissalam, dan sahabatnya adalah sahabat terbaik di antara sahabat para nabi. Ikhwah fiddin asallallahu yakum, di sini Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita tentang siapa sesungguhnya hakikat Nabi kita, keistimewaan apa saja yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad bin Abdullah bin Hasim bin Abdul Manaf, beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kekhususan kepada beliau dengan kekhususan-kekhususan yang banyak, dan adalah anugerah yang sangat besar tatkala kita hidup di masa Nabi terakhir ini. Dalam artian kita hidup sebagai umat dari Nabi yang paling mulia ini, makhluk yang termulia. Maka celakalah seseorang yang dia dilahirkan di dunia ini sebagai umat setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak beriman kepadanya. Di antara beberapa kekhususan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki secara umum oleh nabi-nabi yang lainnya atau rasul yang lainnya, di antaranya disebutkan oleh mu'alif di situ yang pertama bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadi mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak seseorang di antara kalian, namun dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ikhwafi din asanullah yakum, di sini Allah taala mentakbir dengan wa khatamun nabiyyin, bukan wa khatamul mursalin. Wa khatamun nabiyyin maka secara otomatis adalah wa khatamul mursalin. Karena setiap rasul adalah nabi dan tidak sebaliknya. Maka kalau beliau adalah nabi terakhir penutup para nabi, maka otomatis penutup para rasul. Demikian juga dalam hadis Bukhari Muslim beliau bersabda tentang dirinya, wa anal aqib wal aqib la wal aqib man la nabiyya ba'di, dan aku al aqib, yang namanya aqib adalah yang tidak ada nabi sesudahku. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis Abu Hurairah beliau menyebutkan tentang keistimewaan beliau, 6 keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan para nabi ditutup dengan aku. Pengutusan para nabi itu ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya beliau adalah sayyidul mursalin. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau bersabda, ana sayyidna syamal qiyamah, aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat. Kalau beliau mengatakan penghulu manusia dan para rasul adalah manusia, maka secara otomatis beliau adalah penghulu para rasul. Namun perlu diingat ikhwafidin assalamualaikum, keyakinan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai afdhalul anbiya, sebagai penghulu para rasul, namun tidaklah boleh seseorang melebihkan satu rasul terhadap rasul yang lainnya karena ta'asuban, dengan ada kesan merendahkan kepada rasul yang lainnya. Misalnya seorang bertemu dengan Yahud, "Wah, nabimu kan Musa, nabiku Muhammad, mulia nabimu, dia kedudukannya lebih rendah dibandingkan." Lah, maka dalam satu riwayat Nabi bersabda yang melarang untuk kemudian melebihkannya daripada Yunus. Yang dimaksudlah untuk melebihkan satu nabi dibandingkan nabi yang lainnya karena tahazuban atau fanatik-fanatikan. Namun harus yakin bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang paling utama. Bukan karena kita muslim dan pengikut Nabi Muhammad, artinya sebagai umat beliau, bukan. Ya memang itulah Allah telah mendudukkan beliau. Kita melebihkan beliau sebagai Rasul yang paling utama karena Allah telah melebihkannya, bukan karena kita umatnya. Maka Nabi melarang la tufadilu bainal anbiya, jadi jangan kalian melebih-lebihkan di antara para nabi. Kalau dimaksudkan untuk kemudian apa, perdebatan dan fanatikan, pengelompokan, tahazub. Karena hakikatnya semua nabi adalah nabi kita semuanya. Semua nabi adalah kita harus beriman kepadanya. Dan seandainya kita hidup pada masa nabi tersebut, maka pun kita wajib untuk tunduk kepada syariat nabi tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seorang hamba tidak beriman, tidak sah imannya sehingga dia beriman terhadap kerasulan beliau dan bersaksi tentang kenubuhannya. Jadi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak seorang pun dia akan dikatakan orang mukmin sehingga dia beriman kepada beliau sebagai nabi dan sebagai rasul yang melahirkan konsekuensi untuk tunduk dan taat kepada syariatnya. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada manusia seluruhnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Demikian juga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, waladi nafsi Muhammadin biyadi la yasmau bi ahadun min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya, tak seorang pun dari umat ini dia mendengar tentang aku sampai kepadanya berita tentang aku. Tidak dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, tidak mau beriman, tidak mau tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mesti dia penghuni neraka. Tidak ada seorang pun boleh beralasan karena saya bukan Arab atau karena saya telah beriman kepada Nabi Musa atau karena saya telah mengikuti agama Nabi Isa atau karena saya telah mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Kalau kemudian tidak tunduk terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati dalam keadaan demikian sementara sudah sampai kepadanya berita tentang diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia penghuni neraka. Kemudian yang keempat, manusia tidak akan diadili kecuali dengan syafaatnya, dan ini sudah berlalu. Syafaatul Utma ini merupakan kekhususan Nabi kita yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kemudian yang kelima, penduduk surga tidak, atau umatnya adalah umat yang pertama kali masuk surga. Tidak akan umat yang lainnya masuk surga sehingga masuk surga seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya tidaklah umat yang lainnya masuk surga sehingga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah terlebih dahulu masuk surga. Walaupun tentunya tidak tuntutan harus semuanya, karena umat-umat terdahulu yang masuk surga tanpa harus masuk neraka, maka tentunya mereka masuk surga. Sementara umat Muhammad masih ada yang di neraka. Tapi untuk surga itu masuk, yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi kita Muhammad SAW, baru kemudian umat yang lainnya. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita kelompok terakhir. Lahir di dunia ini terakhir, tapi menjadi apa, orang yang pertama pada hari kiamat. Ini kelompok pertama dalam seluruh bidang kebaikan ya. Ada kelompok pertama yang di hisab, kelompok pertama yang meniti sirat, kelompok pertama yang masuk surga. Kemudian yang ke 6 berdialah sahib al-maqam al-mahmud. Seperti tersebut dalam surat Al-Isra ayat 79, asa ayat asa ka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhanmu akan membangkitkan kamu dalam keadaan sebagai orang yang mendapatkan maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Maka seluruh kedudukan terpuji di yaumil kiamah itu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak keterpujian itu ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah syafaatul kubra, syafaatul utma. Kemudian yang ke 7 beliau adalah pemilik haud. Maksudnya di sana pemilik haud yang terbesar, karena nabi-nabi yang lainnya juga punya haud. Tapi maksudnya telaga yang terbesar adalah milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak orang yang mendatanginya dan minum darinya. Yang ke 7 atau 8 yang ke-8 ya. Beliau adalah imam dan juru bicara para nabi dan pemilik syafaat mereka. Seperti tersebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza kana yaumul qiyamah kuntu imamun nabiyyin, kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atim ghair fakhr." Apabila pada hari kiamat, maka aku adalah imam, juru bicara, dan pemilik syafaat para nabi, dan bukan dalam rangka membanggakan diri. Yang ke 9, bahwasanya umat beliau adalah umat yang terbaik, yaitu yang paling adilnya. Kuntum khara umatin ukhrijat linnas, demikian firman Allah dalam surat Al-Imran ayat Ali Imran ayat 110. Yang ke-10 bahwasanya sahabat beliau adalah sebaik-baik sahabat para nabi. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, khairun nas qarni tsumma ladina yalunhum tsumma ladina yalunhum, sebaik-baik manusia lagi generasiku itu para sahabat. An-nas itu alif lam istigraqiyah, mencakup seluruh manusia yang pernah terlahir dan yang akan terlahir. Yang terbaik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepadanya. Kemudian baru yang berikutnya dan berikutnya. Nah, demikian ikhwah fiddin nasallahu yakum tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Kita istirahat barang 10 sampai 14 jam. Insyaallah kita lanjutkan tentang keutamaan para khulafaur rasyidin atau belajar dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.